Kemudian waharrafa kitabaka, dan telah merubah kitabmu. Jadi Abu Bakar dan Umar telah dituduh merubah Al-Qur'an. Wahabba a'da'aka, dan telah dua orang ini mencintai musuh-musuhmu. Wajahada al-ala atau ali-ala'ika, ala'aka, ya. Jadi dan membangkang terhadap keluarganya. Wa'attala ahkamaka, dan menyia-nyiakan hukum-hukummu. Wa'attala fara'idaka, dan menolak, membatalkan perkara-perkara yang engkau fardukan. Wa'alhada fi ayatika, dan menyimpang dari ayat-ayatmu. Wa'adaya awliya'aka, dan memusuhi wali-walimu. Nah, pertanyaan sekalian, wawalaya a'da'aka, dan loyal kepada musuh-musuhmu. Bayangkan, semua ini pekerjaan-pekerjaan semua yang oleh orang-orang Syiah diyakini seperti ini kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Tetapi orang-orang Syiah itu meyakini seperti ini sampai sekian panjangnya. Ya. Jadi kalau pertanyaan sekalian di sini uraikan bahwa mereka telah menuduh bahwa Abu Bakar itu kafir, Abu Bakar itu menyelisihi, Abu Bakar itu berkhianat, Abu Bakar itu mencintai yang dibenci, Abu Bakar itu adalah membenci yang dimusuhi. Semua adalah telah terjadi kepada orang yang bernama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah. Bahkan di sini, ya, ini asli dari kitab mereka, Pak. Tulisannya masih tulisan tangan, ya, belum tulisan cetakan mesin. Nah, pertanyaan sekalian, semua ini adalah bermakna karena Abu Bakar itu mengatakan begini, berbuat begini, berbuat begini, berbuat begini, sampai sekian puluh ini, maka kata mereka, kutuklah Abu Bakar dan Umar. Pertanyaan sekalian, kalau menurut kita itu, bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah bagian dari wasiat Rasul. Rasul kan wasiat. Kata Rasul, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun. Lalu kata Rasul, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Lalu kata Rasul, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di. Pak, ini bagian dari kata Rasul, usikum. Rasul berwasiat, betul tidak? Jadi mengikuti Abu Bakar As-Siddiq, menganggap dan mengakui Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang harus kita hormati, itu bagian dari isi wasiat Rasul, betul? Tetapi oleh mereka, kata mereka, ya Allah, kutuklah Abu Bakar dan Umar. Apa yang kalian sekarang pahami dari sini? Mungkin gak sama. Mungkin gak sama antara Ahlu Sunnah dengan Syiah ini kalau begitu. Yang satu mengatakan, ya Allah, radiyallahu ankuma. Kalau orang mengatakan, si orang Syiah ini mengatakan, kutuklah keduanya. Mungkin gak orang ini bersaudara gitu. Nah, kalian sekalian, ini yang harus kita waspadai. Kalau ada orang yang sudah mulai melanjutkan apa yang menjadi misi, visi Khomeini di Indonesia, berarti sebetulnya adalah telah mengusung permusuhan di antara kaum muslimin di Indonesia. Nah, perasaan ini adalah berdasarkan apa yang mereka sendiri katakan. Ya. Jadi, kalau kita lihat, ini wasiat Rasul, kata mereka, bukan wasiat Rasul. Wasiat Rasul itu adalah bukan itu, wasiatnya adalah Ali, karena Ali adalah wasiyu Rasul. Sudah beda. Kalau menurut kita radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar, radhiyallahu anhu kepada Umar, kata mereka il'an Abu Bakar, il'an Umar. Gimana? Kalau kata Rasulullah SAW, kamu ikuti, kamu taati Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, kata orang Syiah, jangan diikuti, kutuk dia sudah kafir, dia sudah menyelisihi, dia telah memusuhi, dia telah mencintai musuh-musuhmu, dan seterusnya. Perhatikan, ini kan antara siang dan malam, ini kan antara putih dan hitam, ini kan antara hak dan batil. Perhatikan sekalian, ini yang segera kita harus waspadai, harus kita Ingat bahwa orang-orang yang mengikuti akidah seperti ini sekarang sudah mulai dengan kebodohan atau dengan hawa nafsu mengikuti. Dan pernah sekalian tidak tendeng aling-aling sudah berani mengatakan, dan itu adalah banyak sekali pernyataan-pernyataan mereka, dan ini adalah bagian dari apa yang terbuah dari pemikiran ini. Padahal perjalanan sekalian, kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, as-sahabah itu adalah seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Fatin. Ini ayat barangkali harusnya hafal bagi kita orang yang beriman. Khususnya berkenaan masalah sahabat. Kata Allah, Laqad radiyallahu anil mu'minin. Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman. Idh bay'unaka, ketika mereka itu berbaiat kepadamu, tahta syajarah, di bawah pohon. Ini namanya syajaratul ridwan namanya. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada pada hati mereka. Karena itu Allah fa'anzala sakinata alaihim, Allah turunkan kepada mereka itu sakinah, sakinah ketentraman, wa asabahum, dan Allah berikan pahala, sawab, fathan, yaitu kemenangan qariban yang dekat. Ini yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Oleh karena itu dalam waktu 10 tahun, Allah berikan kemenangan itu yang disebut dengan Fathu Makkah. Tapi pada sekalian, ayat ini yang oleh Allah SWT, Allah ridho, kata mereka, kutuk. Allah SWT mengatakan bahwa ini telah Allah ridhoi, dan itu adalah pada tahun kedua hijrah. Sementara Fathu Makkahnya kan tahun 10, Pak. Berarti ini juga menuduh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Rasul meninggal, betul tidak? Karena menurut orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah, kata mereka bahwa annas, manusia itu, ya, menurut mereka itu manusia itu adalah setelah Rasul SAW meninggal itu adalah ini, ka kullun nasi irtaddu jami'an, seluruh manusia murtad ba'dar Rasul, setelah Rasulullah SAW, illa arba'ah, kecuali 4 orang. Semua itu murtad semua kecuali 4 orang. Ini dalam kitab mereka, Pak. Namanya adalah, ada Jawahirul Kalam, ada namanya Usulul Kafi, itu Bukhari-nya orang Syiah. Kata orang Syiah mengatakan, kanan nasu ba'da Rasulullah SAW ashab riddah. Manusia itu setelah Rasul wafat adalah termasuk orang yang murtad. Illa salasa, kecuali 3. Abu Bakrin, kemudian Salman Al-Farisi, satunya adalah disebut Al-Miqdad bin Al-Aswad. Nah, berarti Abu Bakar murtad, betul tidak? Omar murtad, Osman murtad. Perjelasan ini adalah keyakinannya orang Syiah. Kata Allah ridho, kata mereka murtad. Berarti Allah itu lali, Allah itu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Allah itu menganulir putusannya, betul tidak? Bahwa tadinya Allah ridhoi, sekarang Allah kutuk karena mereka murtad, betul? Gimana? Gimana sekalian? Nah, oleh karena itu Syiah ini adalah bagian dari seri-seri yang harus kita ketahui secara rinci tentang betapa jauhnya, betapa menyimpangnya adalah Syiah ini. Saya bawakan hanya sekedar pendek daripada doa dua berhala Quraisy ini. Nah, oleh karena itu, pada yang sekalian, ini yang kemudian hendaknya kita hati-hati dan waspada. Belum kalau kita lihat misalnya dalam surat At-Taubah ayat 100 ini juga mestinya hafal dan sering sekali dibacakan. Kata Allah SWT, wassabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum biihsan. As-sabiqun al-awwalun, as-sabiqun itu pendahulu yang pertama kali, minal muhajirin, Allah sebut muhajirin, muhajirin itu berarti kan orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Wal ansar, orang yang menolong itu adalah penghuni Madinah. Walladzina taba'uhum biihsan, orang yang mengikuti mereka dengan setia. Berarti sampai hari kiamat. Radiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka semua. Al-Muhajirin Allah ridhoi, Al-Ansar Allah ridhoi. Pada yang sekarang Allah ridhoi, kemudian akhirnya adalah oleh mereka dikutuki. wa radu anhu, dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah sudah, kata-kata a'adda ini kan fi'il madhi, Pak. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang sudah lampau, berarti Allah sudah menunjukkan di sini adalah kepastian bahwa tidak mungkin tidak, mesti mereka itu akan masuk ke dalam surga itu karena Allah sudah sediakan sejak dahulu yang disebut dengan jannat, surga tajri, yang di bawah surga itu tajri tahtahal anhar, mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, zalikal fawzul azim, mereka ini adalah berhak untuk mendapatkan keberuntungan, kesuksesan yang agung. Paling sekali kata Allah, berhak mendapatkan kesuksesan yang agung, mereka Allah ridhoi, mereka kemudian dikutuki, mereka kemudian dimurtadkan. Ini adalah satu kesesatan yang nyata, bagian daripada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ayat-ayat, bahkan kepada dalil-dalil Al-Qur'an. Nah, pada sekarang kalau dibuktikan satu persatu, maka tentu mungkin bisa kita ambil edisi-edisi, tapi kalau kita lihat dari doanya, pertama doa ini, doa Sonamai Quraisy ini pada sekalian, dan termasuk sikap daripada orang Syiah ini adalah, maka tadi saya sebutkan yang pertama adalah doa ini adalah bidah, tidak ada. Jangan sampai ini adalah menular kepada kaum muslimin, kepada ahlus sunnati wal jamaah. Tidak ada doa yang doa itu mengatasnamakan doa beribadah pada Allah, padahal dia isinya mengutuki Abu Bakar dan Umar. Hati-hati, berarti itu adalah doa yang tidak benar. Kemudian yang kedua adalah bahwa doa itu adalah, doa tadi itu adalah doa yang bermakna takfir. Takfir, takfir itu artinya adalah mengkafirkan. Dan lebih jelas lagi, tadi disebutkan bahwa orang Syiah itu memurtadkan semua para sahabat kecuali tiga orang. Tanya sekalian, kalau orang itu sudah dikafirkan, sementara Islam itu yang nyampe kepada kita adalah tidak lain kecuali melalui para sahabat itu, berarti ajaran Islam itu semuanya adalah tidak benar. Karena apa? Karena semuanya sahabatnya kafir, berarti semua yang ajaran yang dari orang kafir ya tidak bisa diterima. Jangankan orang kafir, Pak, ahlul bid'ah saja tidak boleh diambil ilmunya. Seperti yang pernah saya sampaikan dahulu tentang pernyataan Imam Malik, bahwa kata Imam Malik, ilmu itu tidak boleh diambil kalau dari sahibu bid'atin yad'u ila bid'atihi. Kalau si orang ahlul bid'ah ini aktif menyeru orang kepada kebid'ahan, sekarang malah orang itu mengkafirkan, atau bahkan orang itu kafir, bagaimana diambil ilmunya? Nah, ini adalah tentu sesuatu yang mustahil. Karena itu ini sama dengan mengkafirkan, ini adalah sama dengan menjauhkan muslimin dari ajaran Rasulullah. Nah, ini adalah berarti sama, semua ajaran yang kita pelajari ini, yang kita pelajari di Al-Quran, hadis, Sahih Bukhari, semuanya tidak bisa diambil pelajaran. Bohong, tidak benar, semua itu adalah salah, semua itu adalah batil, semua adalah tertolak, karena semuanya akan kembali kepada Abu Hurairah, kembali kepada Umar bin Khattab, kembali kepada Amr bin As, kembali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seterusnya. Sementara mereka semua adalah murtad, ratusan ribu sahabat semuanya murtad langsung setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sekalian, setelah menjauhkan ini, berikutnya adalah menimbulkan atau menumbuhkan kebencian dan permusuhan. Menumbuhkan kebencian dan permusuhan. Dan ini adalah sedikit demi sedikit dibangun. Apakah kita sadar atau tidak sadar, ini adalah mulai dibangun. Karena itu kalau ada dengar cerita atau ceramah, mulai katanya Umar bin Khattab adalah orangnya bengis, orangnya mulai mencibirkan, mulai mencari celah-celah, atau termasuk kepada Muawiyah, termasuk kepada Utsman bin Affan dan lain-lain, itu adalah berarti sama telah menumbuhkan permusuhan. Nah, para yang sekalian, ini adalah yang harus kita hati-hati. Bahkan mungkin para yang sekalian sudah tahu beritanya adalah mutawatir dan sudah dipublikasikan. Dua kapal angkatan laut Iran sudah ada di Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Dan ini sebelumnya pengungsi, atas nama pengungsi, katanya pengungsi dari Afghanistan, padahal dari wajah dan mukanya bukan berasal dari daerah sana, itu berasal dari Uzbekistan, dan itu adalah kawasan-kawasan yang sebenarnya berada dalam kekuasaan Persia. Kemudian sekarang, dan itu jumlahnya sudah banyak, kemudian sekarang datang lagi dua kapal perang Iran. Kalau mungkin misalnya ada kemungkinan menyusupkan senjata misalnya gitu kan, apa tidak mustahil misalnya gitu. Atau misalnya minimal pertanyaan sekalian, radar mereka yang ada di kapal itu adalah memeta atau tidak terhadap kondisi, terhadap perkara, atau mengamati, menganalisa apa-apa yang mungkin terjadi, mungkin hari ini, mungkin besok, apa tidak mustahil. Itu tidak. Nah, pertanyaan sekalian, ini adalah sudah terjadi, mungkin besok apalagi, nggak tahu. Nah, intinya adalah ada yang hendaknya harus kita waspadai, dan ini adalah bentuk daripada sudah menanam kebencian, kemudian permusuhan, dan ini adalah bayangkan menganggap bahwa itu adalah bagian daripada doa. Jadi, ya Allah kutuklah mereka, ya Allah kutuklah mereka, itu adalah menjadi rutinitas, menjadi sesuatu yang menjadi bagian daripada ibadah mereka, bahkan dibiasakannya adalah ba'da sholat subuh. Nah, pada sekalian, ini adalah berita yang harus kita pahami tentang bahaya Syiah ini, dan tentu adalah banyak sekali tentang hal-hal berkaitan masalah Syiah ini, tetapi terkadang kaum muslimin tidak mencermati perkara ini, padahal mereka itu sudah sejak awal mengkafirkan sahabat, sudah sejak awal mengutuki para sahabat, sudah sejak awal menyatakan bahwa Allah itu cacat, sudah menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah. Kalau tadi adalah wasiat Rasul, ya disebut di sini wasiat Rasul. Wasiat Rasul juga adalah salah. Karena apa? Karena Rasul mewasiatkan supaya mentaati mereka, malah mereka mengutuki.